السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله ومسلمين صحرمتي، sudah kita bahas bahwa yang namanya Islam adalah dinu jamaah, dan jamaah sudah sering kita bahas memiliki dua makna yang syar'i. Yang pertama adalah al-haq wa ahluhu, yang kedua adalah al-muslimuna wa imamahum. Makna jamaah yang pertama adalah kebenaran dan orang-orangnya. Sehingga ketika Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan sataftariqu ummati ala 73 firqah kulluhum fin nar, semuanya dalam neraka kecuali satu golongan, maka beliau menyatakan wahiyal jamaah, yaitu al jamaah. Siapa al jamaah? Ma ana alaihi wa ashabi, atau mithlu ma ana alaihi wa ashabi, aku dan para sahabatku, atau siapa yang seperti aku dan para sahabatku, atau dalam riwayat siapa yang berada di atas sesuatu yang seperti aku dan para sahabatku berada di atasnya. Sehingga siapapun yang berjalan di atas prinsip Rasul SAW dan para sahabatnya, maka mereka bersama jamaah, jamaah ahlul haq, golongan ahlul haq. Maka jamaah jangan dipersempit kepada makna organisasi-organisasi tertentu, apalagi organisasi berdasarkan pemahaman-pemahaman baru, maka itu adalah firqah, bukan jamaah. Al-jamaah wahidah, la jama'at, kata Syekh Rabi dalam bukunya atau dalam judul bukunya, jamaah itu satu. La jama'at, bukan jama'ah. Yang jama'ah itu satu. siapapun yang berada di atas Quran wa sunnah, di atas ajaran Rasulullah, maka mereka satu jamaah. Wa in kunta alal haq fa antal jamaah wa in kunta wahdak, sebagaimana dikatakan oleh Ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, kalau engkau berada di atas kebenaran, maka engkau berarti jamaah. Walaupun kau sendirian. Kenapa kau sendirian dikatakan jamaah? Padahal jamaah dari kata jamak, yang artinya banyak. Karena engkau bersama jamaatul ula, bersama jamaah yang pertama, yang Rasulullah katakan akan selamat, wahiyal jamaah ma'ana alaihi wa ashabi. Kalau engkau berada di atas kebenaran, berarti engkau bersama jamaah itu. Walaupun sekarang sendirian, tapi sungguhnya engkau tidak sendirian. Engkau bersama mereka-mereka ahlul haq sepanjang masa. Dari para sahabat, para tabi'in, para tabi'in dan para pengikut mereka. Mana yang kedua adalah al-muslimun wa imamahum. Itu sudah dibahas. Bersama kaum muslimin dan imamnya. Maka kaum muslimin yang saya hormati, kaitannya dengan pembahasan kita adalah bahwa harusnya umat Islam berpegang dengan prinsip ini, yaitu untuk tetap bersama jamaah ahlul haq, tetap bersama para sahabat dan para tabi'in, tetap bersama mereka para imam-imam ahlus sunnah, dan juga tetap bersama kaum muslimin dan penguasanya. Dari sini terlihat bagaimana nyempalnya, bagaimana menyimpangnya kaum khawarij dan kaum syiah rafidhah, yang mereka gak kenal itu, dan mereka gak menganggap keharusan kembali kepada al-jamaah. Kaum syiah menganggap jamaah yang pertama telah murtad, kecuali beberapa orang saja. Ahlul bait atau Ammar bin Yasir, dan beberapa orang saja. Selebihnya mereka katakan sudah murtad, sudah kafir, sudah demikian dan demikian. Itu syiah rafidhah. Tidak bersama jamaah, la bima'na al-awwal wa la bima'na al-thani. Tidak dengan makna yang pertama, tidak dengan makna yang kedua. Mereka tidak bersama jamaah. Mereka firqatun kharijah. Mereka kelompok sempalan yang memisahkan diri dari jamaah kaum muslimin, memisahkan diri dari jamaah para sahabah radhiyallahu alaihim ajma'in. Mereka firqatun, kelompok yang memisahkan diri dari kelompok induk as-sawadul a'zam. Memisahkan diri dari as-sawad al-a'zam. Dengan apa? Dengan prinsip-prinsip batilnya. Yaitu prinsip yang mirip dengan prinsip Yahudi. Bahwasanya setiap nabi harus ada wasi, harus ada penerima wasiat dari Rasul. Setiap nabi harus memiliki wasi. Qul inna a'azakum Allah. Sebagaimana dinukil oleh Al-Baghdadi dari Syaibi rahimahullah, menyatakan anna Abdullah ibn Saba dzakara li ahli al-Kufah annahu wajada fit Taurah anna likulli nabiyyin wasiyan wa anna aliyan radhiyallahu ta'ala anhu wasiyyu muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa annahu khairul awsiya kama anna muhammadan sallallahu alaihi wasallam khairul anbiya. Ini syubhat pertama yang ditebarkan oleh Abdullah bin Saba al-Yahudi yang pura-pura masuk Islam. La ragbatan fil Islam, bukan karena ingin, bukan karena cinta pada Islam, tetapi karena ingin merencanakan makar merusak kaum muslimin. Maka dia berkata di Kufah bahwa yang namanya nabi, setiap nabi mesti memiliki wasi. Wasi itu yang menerima wasiat. Maka Nabi kita Nabi Muhammad SAW wasinya adalah Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Maka Ali khairul awsiya, sebagaimana Nabi Muhammad SAW khairul anbiya. Lihat syubhatnya. Karena nabinya sebaik-baik para nabi, maka wasinya pun sebaik-baik para wasi sepanjang masa. Apa kesimpulannya? Jangan dikira ini hanya memuji Ali bin Abi Thalib. Bukan. Di balik itu ada makna-makna yang mengerikan. Berarti Abu Bakar wa Umar telah berkhianat merebut haknya Ali sebagai penerima wasiat. Berarti mereka pengkhianat. Berarti mereka tidak taat kepada nabinya. Berarti mereka memusuhi ahli bait. Berarti mereka adalah orang-orang yang sekian banyak cercaan, sekian banyak kesimpulan-kesimpulan batil mereka timpahkan. Demikian pula dikisahkan oleh Syekh Ristani, menetapkan pula bahwa itu adalah syubhatnya Abdullah bin Sabah. Qal, kata beliau, anna Abdullah ibn Sabah huwa awwalu man azhara al-qawla bin nassi ala imamati Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Bahwa Abdullah bin Sabah adalah orang yang pertama kali menampakkan pendapat tersebut, ucapan tentang haknya Ali untuk menjadi khalifah sebagai wasi. Ucapan awalnya kelihatan sederhana, dan demikianlah yang namanya syubhat. Ucapan awalnya kelihatan sederhana, padahal dulu para anbiya memiliki wasi. Masa sekarang gak ada wasi? Kalau menurut saya, wasi yang paling berhak mendapatkan wasiat dari kerabatnya adalah Ali. Tiada lain. Siapa dari kerabat yang paling pantas untuk mendapatkan wasiat menggantikan Rasulullah SAW? Tidak ada lain kecuali Ali. Kalimat yang kelihatannya sederhana, tetapi kalimat ini mengandung muatan-muatan yang mengerikan di belakangnya. Atau ada mafhum yang disimpulkan daripadanya yang mengerikan. Khususnya berkait dengan politik. Atau bahasa lainnya, suatu tatanan khilafah, imarah, atau sebuah negara akan goncang, akan hancur gara-gara ini. Kenapa? Karena mereka sudah dalam keadaan bersatu padu di bawah khilafah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, dilanjutkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Tiba-tiba muncul isu-isu seperti itu. Maka mulai negara goyah karena ada berbagai macam gerakan-gerakan yang menghujat penguasa, mencerca penguasa, tidak ridho dengan penguasa. Ini dari pihak Syiah Rafidhah. Demikian pula dari pihak Khawarij. Mereka menganggap bahwa siapa yang berbuat tidak adil, berbuat kezaliman, maka dia kafir. Kalau kafir tidak halal darahnya. Kalau kafir maka halal darahnya. Kalau halal darahnya gak pantas jadi khalifah. Mulai isunya berkembang lagi bahwa Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu bukan hanya merebut haknya Ali, tetapi dia melakukan sekian hal-hal yang merupakan ketidakadilan. Mulai diisukan bahwasanya dia memilih pejabat-pejabatnya dari kerabatnya sendiri. Mulai menyatakan bahwa Utsman bin Affan begini dan begitu. Sampai-sampai terbawa sekian banyak kaum muslimin menyatakan bahwa Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu nepotis, mementingkan kelompoknya sendiri, korupsi, banyak mengambil harta kaum muslimin untuk keluarganya sendiri, menyuruh untuk membunuh sahabat yang mulia fulan wa fulan. Ditemukan surat dengan stempel dari Utsman, padahal Utsman mengatakan, wallahi aku tidak menulisnya, wallahi aku tidak menyuruhnya, demi Allah. Padahal kita diajarkan untuk menghormati kalimat wallahi. Dari mana surat itu? fitnah. Fitnah kaum muslimin yang saya hormati. Ini kejahatan mereka kaum khawarij dan kaum syiah. Sampai membuat fitnah dan menghancurkan, ingin menghancurkan sebuah negara. Tetapi alhamdulillah, bisa diatasi. Dengan istiqomahnya mereka di atas kitab wa sunnah. Mereka ingat ucapan-ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tentang kelompok-kelompok yang seperti itu. Bagaimana harus disikapi? Dan justru yang melakukannya adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Utsman sabar-sabar sampar sampai wafatnya. Ternyata Khawarij tidak tinggal diam. Khawarij terus bergerak. Syiah juga terus bergerak. Ketika Ali bin Abi Thalib dibaiat, bukan atas kemauan Khawarij, bukan atas kemauan Syiah, bukan. Tapi mereka kaum muslimin, para sahabat kibar khususnya, dan para sahabat yang bersamanya, tahu tidak ada lagi yang paling pantas kecuali beliau. Karena ketika Umar bin Khattab memilihkan sekian orang, 6 orang sebagai calon khalifah penggantinya, maka yang 2 mundur, yang 1 menyatakan saya hanya memilihkan untuk kalian, saya tidak mau. Yang 1 lagi kata Umar, dia ikut musyawarah tapi jangan dipilih, itu anaknya sendiri. 3-2. Siapa 2 itu? Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Maka ketika Utsman terbunuh, siapa lagi kalau bukan Ali? Karena bila na'azakumullah, kaum muslimin yang saya hormati. Adapun Khawarij setelah membunuh Utsman, mereka bingung mau ngangkat siapa. Mereka datang kepada Talha, ya Talha, aku bayat engkau. La wallahi, aku bukan golongan kalian dan kalian bukan golonganku. Mereka datang ke sahabat yang lain, semuanya menolak. Kaum reaksioner ini berpikiran dangkal dan terburu-buru. Main bunuh, setelah dibunuh, bingung. Bagaimana? Sampai waktu Jumat, enggak ada yang berani naik mimbar. Karena biasanya naik mimbar adalah khalifah. Gelisah. Sampai hampir terlambat salat Jumat. Karena enggak ada yang naik sebagai khatib. Mereka mencari-cari di mana Ali. Karena tidak ada lain. Yang tersisa dari dipilihkan oleh Umar, dari 6 orang tinggal 2. Utsman dan Ali. Sedangkan Utsman sudah terbunuh. Maka sisanya hanya Ali. Aina Ali? Ali dalam keadaan tertunduk. Khawatir mereka memilihnya. Maka mereka menyatakan, engkau ya Ali. Karena tidak ada lain yang tersisa dari orang-orang yang terpilih kecuali engkau. Aku bayat engkau. Dibayat oleh kaum muslimin dan berkhutbah mengimami salat. Kaum muslimin yang saya hormati, apakah selesai permasalahan? Tidak selesai. Kaum Khawarij masih tidak puas. Apalagi ketika melihat bahwa kroni-kroninya menurut mereka ya, dengan bahasa mereka, kroni-kroninya Utsman masih menjabat. Mulai dia membuat isu-isu lagi tentang Muawiyah. Dan yang sulitnya, Khawarij ini masalah pemikiran. Mereka bercampur baur bersama kaum muslimin, bersama Ali bin Abi Thalib. Sedangkan Muawiyah mendengarnya terlambat, jauh setelah sekian lama, kalau enggak salah 1 bulan kurang lebih, karena memang tidak seperti sekarang informasi. Baru mendengar terbunuhnya Utsman. Utsman terbunuh. Kata beliau, aku mendengar Allah Subhanahu wa taala berfirman, man qutila madluman faqad ja'ala Allah liwalihi sultanan. Siapa yang terbunuh dengan zalim, maka kerabatnya, keluarganya berhak untuk menuntut darahnya. Qisas. Berangkat pasukan. Berangkat pasukan Muawiyah ke Madinah untuk menuntut darah Utsman dan menangkap para Khawarij. Dan itu syar'i. Tetapi sampai di Madinah berbeda keadaan. Keadaan sudah dibaiat Ali bin Abi Thalib, sudah dalam keadaan tenang. Kata Ali bin Abi Thalib, baiat dulu, nanti kita akan urusi mereka. Khana bin Azzaqullah, sesuai dengan berita yang pernah disampaikan oleh Rasulullah SAW, bahwa pedang kaum muslimin kalau sudah mengenai kaum muslimin, maka enggak akan terangkat sampai hari kiamat. Pedang kaum muslimin kalau sudah mengenai kaum muslimin sendiri, maka enggak akan terangkat sampai hari kiamat. Maka sejak terbunuhnya Utsman, fitnah demi fitnah terus menerus. Qadibina azakumullah, kaum muslimin yang saya hormati. Siapa yang mengadakan atau yang menyebabkan sunnatan sayyi'ah itu? Khawarij. Pemberontak pertama dalam sejarah Islam. Yang pertama kali menghalalkan darah kaum muslimin, bahkan darah seorang yang mulia Utsman bin Affan, Khalifatul Rashid. Maka yang terjadi fitnah demi fitnah. Kesalahpahaman antara Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah radhiyallahu taala anhuma, semoga Allah meridai keduanya. Maka ketika mereka mengambil dua penengah, Amr bin As dan Sa'd bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhuma, untuk menyelesaikan khilaf antara keduanya, Khawarij berkata, ada apa kalian berhukum dengan manusia? Wa man lam yakum mimma anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Kalau kalian berhukum dengan manusia, berarti kalian kafir. Siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka dia kafir. Maka kata mereka, Ali bin Abi Thalib kafir, Muawiyah kafir, Amr bin As kafir, dan juga Abu Musa al-Asy'ari kafir. Halal darah mereka. Bahkan haula ahlul dalal ini merencanakan untuk membunuh satu persatu. Tapi qaddar Allah ma syaa fa'al. Yang berhasil dibunuh adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Qul inna a'udzukum Allah kaum muslimin yang saya hormati. Tetapi sebelum terbunuh beliau, beliau telah memberikan satu ajaran, satu contoh teladan buat para pimpinan-pimpinan sebuah negara kaum muslimin. Negara Islam, bahwa mereka, para pemberontak-pemberontak itu harus diperangi. Sunnatan hasanah. Kata Ali bin Abi Thalib, aku mendengar dari Rasulullah SAW tentang mereka, yaitu qaumun yang ibadahnya mengalahkan ibadah kalian, puasanya mengalahkan puasa kalian. Yakhrujuna minad din kama yakhruju sahmu minar ramiyah. Yang keluar dari agama seperti keluarnya anak panah dari buruannya. Sampai pada kalimat, lau adraknahum laqatalnahum. Kalau kami sempat menemui mereka, kami akan perangi mereka. Dan pimpinan mereka adalah di Sudayya, yang memiliki daging tubuh di ketiaknya seperti tetek perempuan. Disebutkan dalam beberapa riwayat, dikumpulkan demikian gambarannya. Khairukum man qatalu, sebaik-baik kalian adalah yang dibunuh oleh mereka. Sedangkan orang-orang yang mati dari mereka adalah syarrul qatla tahta adimis sama. Sampai kata Ali bin Abi Thalib, hai Ibn Abbas, wahai anak paman Rasulullah, nasihati mereka, peringatkan mereka. Diperingatkan mereka, nasihati mereka. Sebagian mau sadar kembali pada pemahaman al-haq, sebagian tidak mau kembali. Dan ada pelajaran penting dari nasihat Ibn Abbas, yaitu ketika beliau menyatakan, jitu min indi ashabi Rasulullah SAW, aku datang dari sisi para sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka kami tahu kapan ayat turun, apa kata Rasulullah SAW tentang ayat tersebut, dan apa asbabun nuzulnya, sebab turunnya, kami lebih tahu dari kalian. Ini barakallahu fiikum menunjukkan bahwa beliau menasehati mereka para khawarij untuk kembali kepada pemahaman para sahabat. Bahwa kami para sahabat murid-murid langsung Rasulullah. Kami tahu kapan ayat itu turun. Kami tahu apa makna ayat itu dari Nabi. Kami tahu apa sebab turunnya ayat itu. Maka kami lebih tahu tentang ayat-ayat tersebut. Maka dijawab satu persatu subat-subat mereka. Alhamdulillah sebagian mereka kembali. Tapi sebagian mereka menjauh ke satu tempat dan berkonsolidasi lagi di sana. Daerah Harura, sehingga mereka juga dinamakan dengan nama lain Haruriyun atau Haruriyah, Qayra'an. Maka Ali bin Abi Thalib menyatakan, wallahi la uqatilannahum hatta la yabqa asra, hatta la yabqa asra. Demi Allah aku akan perangi mereka sampai tidak tersisa 10 orang pun, dan aku yakin mereka lah yang dimaksud oleh Rasulullah SAW. Diperangi betul mereka. Ditumpas pemberontak-pemberontak ini. Sampai tidak tersisa kecuali 9 orang. Persis seperti ucapan beliau, tidak tersisa 10 orang pun. Inna lillahi awliya, Allah memiliki wali-wali. Yang idza aqsama 'ala Allahi la abarrah. Yang kalau bersumpah dengan nama Allah, Allah tepati. Qul inna a'udzukum Allah. Maka mereka diperangi oleh Ali bin Abi Thalib, dan setelah diperangi Ali bin Abi Thalib dengan yakin menyatakan cari orang yang digambarkan oleh Rasulullah SAW. Dicari dan ketemu. Yang di ketiaknya ada seperti daging tumbuh, seperti tetek perempuan. Dan dikatakan alhamdulillah taufik dari Allah Ta'ala, bahwa siapa yang kita perangi adalah benar-benar yang kata Nabi kita akan perangi. Yang kata Nabi, "Lau adraknahum laqatalnahum qatla 'ad." Kalau kami sempat menemui mereka, kami akan bantai mereka seperti dibantainya kaum 'Ad. Belum apa-apa sikapnya para aparat kepolisian sekarang ini kepada teroris. Belum apa-apa, masih sangat baik, masyaallah. Masih sangat lunak. Laqatalnahum qatla 'ad. Kami akan bantai seperti dibantainya kaum 'Ad. Kata Ali bin Abi Thalib, aku akan perangi mereka sampai enggak tersisa 10 orang pun. Rasulullah SAW menyatakan, "Man ata'ani faqad ata' Allah. Wa man 'asani faqad 'asa Allah." وَمَنْ يُطِعِ الْأَمِيرِ فَقَدْ أَطَعَنِي وَمَنْ يَعْصِ الْأَمِيرِ فَقَدْ عَصَانِي وَإِنَّمَا الْإِمَامُ جُنَّةِ. Dalam hadis yang diriwayatkan dalam Bukhari dan Muslim, bahwa Nabi SAW menyatakan, siapa yang mentaati aku, berarti dia mentaati Allah. Barang siapa yang bermaksiat kepada aku, berarti dia bermaksiat kepada Allah. Dan barang siapa yang taat pada penguasa, berarti dia taat kepadaku. Dan barang siapa yang bermaksiat kepada penguasa, berarti dia bermaksiat kepadaku. Innamal imamu junnah, sesungguhnya penguasa itu adalah tameng perlindungan. Sangat jelas hadisnya. Siapa amir juga sangat jelas maknanya. Penguasa yang memiliki kekuasaan, dan dia muslim itu penguasa. Bagaimana mungkin ditafsirkan penguasa dalam pimpinan organisasi? Bagaimana mungkin ditafsirkan amir adalah pimpinan kelompok-kelompok tertentu? Apakah mereka memiliki kekuasaan? Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Berikan kepada kami bukti-buktinya kalau kalian jujur. Penguasa, imam, khalifah, tiba-tiba ditangkap polisi di penjara, memalukan. Mana kekuasaanmu wahai imam, wahai amir, masya Allah mujahidin, pimpinan mujahidin, amirul mujahidin, ditangkap polisi, tidak bisa apa-apa. Berarti tidak punya kekuasaan. Jangan membohongi diri sendiri. Wahai kelompok-kelompok sempalan, wahai kelompok-kelompok khawarij, dengan nama apapun, apakah yang mengangkat senjata ataupun yang belum mengangkat senjata, Bertaubatlah pada Allah. Kembalilah kepada agama yang benar. Kembalilah kepada sunnah bahwa amir, imam, penguasa adalah orang yang memiliki kekuasaan. Dan kalau dia muslim, maka berlaku semua hadis-hadis untuk mentaati penguasa muslim. Saya katakan yang mengangkat senjata ataupun yang belum. Karena khawarij ada berbagai macam pecahan-pecahan. Ada khawarij yang sudah mengangkat senjata, sudah menteror, sudah membunuh, sudah menumpahkan darah. Ada pula khawarij hanya dalam pemikiran saja. Apakah Jamaah Islamiyah atau kelompok yang sejenis itu sudah mereka membuat berbagai macam teror-teror. Tapi ada seperti Jamus, Jamaah Muslimin. Atau kelompok LDII. Mereka tidak mengangkat senjata. Tapi mereka punya keyakinan itu. Bahwa ini adalah khalifah kita. Kalian harus bayat. Yang tidak bayat bukan kelompok kita. Dan mereka kafir. Halal darahnya. Bahkan dikatakan najis. Siapa masuk masjid, masjid mereka akan dibersihkan. Pemikiran ini tinggal tunggu waktu. Kalau keadaannya lain akan berbeda. Ini dulu dikatakan Al-Qa'adat. Al-Qa'adat adalah khawarij yang duduk, yang tidak ikut berperang, yang tidak membunuh, tidak menumpahkan darah. Tapi pemikiran mereka yakin bahwa orang-orang itu semua kafir. Yang tidak kafir cuma dia yang bersama imamnya, khalifahnya. Dan meyakini penguasanya adalah Khalifatullah fil ardi. Disebutkan fulan turunannya. Sekarang digantikan oleh fulan. Yang sama, kalau kita tanyakan apa kamu punya kekuasaan, tidak punya. Tetapi dianggap seperti penguasa, digaji lagi. Besar gajinya. Tidak kalah sama gubernur beneran, imam beneran. Ada gubernur-gubernurnya juga, setiap daerah-daerah. Yang digaji juga. Hampir mirip dengan gajinya gubernur beneran. Masya Allah, kerjanya apa? Apa kerjaannya? Kalau gubernur kita, Masya Allah. Wali kota kita, Masya Allah. Sibuk mereka siang malam untuk kaum muslimin. Untuk rakyatnya. Untuk rakyat kita. Masya Allah, untuk kemakmuran mereka. Untuk keamanan mereka. Sedangkan orang tadi ngatur apa? Apa kerjanya? Lu saya juga ngatur kelompok saya. Berapa orang kelompokmu? Hah? Dari mana gajinya? Wallahi, bukan saya dengar dari orang lain, dari orang yang pernah di dalamnya dan dia merasa terzalimi dan dia mengeluh tentang saya sudah bayat, bolehkah membatalkan bayatnya? Boleh, bahkan harus, kata saya. Lepaskan bayatmu, batalkan. Dianggap jahiliyah oleh mereka, tapi engkau dianggap tawabin, orang yang bertaubat dari kesesatan, insyaallah. Kenapa merasa terzalimi? Wajib mengeluarkan 20% dari gaji tiap bulan. 20% tiap bulan itu perampok namanya. Berapa zakat dalam Islam? 2,5% per bulan, per 12 bulan. Bagi siapa? Bagi yang hartanya sudah di atas nisab. Ini akan dipahami oleh semua kiai-kiai. Paham itu, hukum-hukum zakat. Syaratnya pertama, orang itu hartanya di atas nisab. Berarti dia kaya. Di atas nisab pun dilihat, di atas nisabnya setelah 12 bulan tetap di atas nisab atau berkurang. Kalau baru 3 bulan, 4 bulan sudah berkurang lagi, berarti dia masih belum terkena zakat. Tidak terkena zakat. Tapi kalau sampai 12 bulan tetap di atas nisab, berarti engkau memiliki kelebihan. Keluarkan 2,5%. 2,5% dengan 20%. Berapa perbedaannya? Jauh sekali. Dan yang dirampok bukan orang-orang kaya yang gajinya enggak sampai satu nisab, enggak sampai. Yang sebulan habis, nunggu bulan berikutnya ada gaji lagi. Dipaksa harus bayar 20% untuk membayar pimpinan-pimpinannya. Ini hampir semua kelompok-kelompok khawarij seperti itu cari dananya. Qunibnina azakumullah. Kalau rakyat-rakyatannya saja ya, diperas ya, pungli ya, pungutan liar ya, gimana kira-kira kalau dia jadi penguasa beneran ya, jadi apa itu? Qunibnina azakumullah. Qunibnina yang saya hormati. Itu pungutan liar, karena dalam Islam tidak ada zakat sampai 20%, dan tidak ada tiap bulan harus dikeluarkan. Kembali kepada apa yang sedang kita bahas. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengajarkan untuk tetap bersama jamaah, yakni kaum muslimin dan penguasanya yang benar-benar penguasa muslim. Karena mereka adalah junnah, tameng perlindungan. Kenapa kok dikatakan tameng perlindungan? Tameng itu biasa dipakai untuk melindungi dari pedang-pedang bahaya, bahaya tombak dan sebagainya. Dan penguasa, dengan sebab mereka terjadi keamanan. Sudah kita contohkan kemarin. Begitu tidak ada penguasa, chaos, apa yang terjadi? Berbagai macam fitnah, pembunuhan-pembunuhan, pertumpahan darah, penjarahan-penjarahan, pembakaran-pembakaran rumah terjadi. Iya Pak, iya. Kenapa? Karena perlindungan sudah enggak ada. Enggak ada penguasa. Demikian pula makna lainnya kata para ulama. Bahwa junnah adalah melindungi orang yang terzalimi, akan dilindungi, orang yang berbuat zalim akan dihukum oleh penguasa. Lepas apa penguasa itu menghukumnya dengan yang syar'i ataupun dengan sesuatu yang kurang syar'i, yang jelas akan dihukum. Yang jahat akan dihukum. Ini khudinina azakumullah, menunjukkan bahwa penguasa adalah ni'mah. Adanya penguasa muslim itu ni'mah. Ushkurullah, bersyukurlah pada Allah subhanahu wa ta'ala. Memang yang namanya kenikmatan itu, ketika telah dicabut baru ingat bahwa itu betapa nikmatnya. Ketika ada, gak terasa. Nanti ketika gak ada penguasa baru terasa. Ketika ada polisi, kemunggurutu. Polisi lalu lintas nih ceritanya. Berhenti lagi. Kok lama sekali Pak? Cepat Pak. Stop. Aduh, jam berapa ini Pak? Setelah itu, ya jalan. Masya Allah. Kamu ngerutu, padahal itu nikmat. Kenapa? Saat berikutnya tidak ada. Polisi sedang sibuk dengan sesuatu. Dan jalanan macet. Kamu tengok-tengok, mana polisi? Mana Pak polisi? Kok nyari? Kemarin ngerutu. Kenapa? Karena alhamdulillah, dengan adanya penguasa terjadi keteraturan. Dengan adanya penguasa terjadi keamanan. Dengan adanya penguasa terjadi ketertiban. Dan itu semua masykur, disyukuri. Jazahumullahu khaira. Semoga Allah membalas mereka dengan kebaikan. Jangan dilupakan. Sebagaimana sudah kita sebutkan tentang Sudan. Ketika ada penguasa, walaupun penguasa sangat kejam, banyak membunuh, tapi ketika penguasa tidak ada, 2 juta yang mati, lebih banyak. Sekian puluh dengan sekian juta. Tidak ada bandingnya, jauh sekali. Dan sudah pernah terjadi di beberapa tempat di negeri kita. Kalau sudah terjadi kekacauan, apa yang terjadi? Semua kerugian. Pembakaran-pembakaran, penjarahan-penjarahan, pembunuhan-pembunuhan. Hasilnya, tidak ada sesuatu yang berarti. Hampir sama kemarin dengan hari ini. Enam. Orla, Orba, Order, apa lagi? Sama saja, kurang lebih. Wa qala sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, yakunu umara talinu lahum julud wa la tatma'innu ilaihimul qulub. Akan datang nanti para penguasa-penguasa yang kulit-kulit kalian lembut, tidak terluka. Wala tatma'innu ilaihimul qulub. Tetapi hati-hati kalian tidak tenteram. Thumma yakunu umara tastama'izzu minhumul qulub wa taksha'irru minhumul julud. Kemudian muncul lagi penguasa-penguasa yang merinding bulu kuduk kita berdiri karena mengerikannya, karena kejamnya. Qul inna a'udzubikumullah. Subhanallah. Rasulullah SAW menggambarkan keadaan seperti ini sebagaimana disebutkan dalam kitab As-Sunnah oleh Ibn Abi Asim dan dikeluarkan pula oleh Imam Ahmad dalam Musnad, bahwasanya akan datang nanti penguasa-penguasa. Ada penguasa yang kulit kalian lembut, kalian enggak pernah dipukul, kalian enggak pernah diganggu, masyaallah. Tapi hati enggak tenteram. Kenapa enggak tenteram? Biasanya kalau penguasanya lemah, maka keamanan kurang terjaga. Iya kan? Tetapi nanti akan muncul sebaliknya. Penguasa yang kejam, taksyir minhumul julud, sampai merinding bulu kuduk kita berdiri. Ada yang berkata, ya Rasulullah, apala nuqatiluhum? Orang yang kejam itu tadi, yang sampai merinding kita melihatnya, main bunuh, main sikat, main penggal. Apala nuqatiluhum? Tidakkah kita perangi mereka? Kita lawan mereka? Kata Nabi, la. La ma'aqamu fikumus salah. Jangan. Selama mereka masih menegakkan sholat. Lihat. Kami beri nasihat kepada kaum muslim yang sahurmati. Sabar, sabar. Dunia ini darul ibtila. Kita akan diuji terus dengan penguasa yang bermodel-model. Kalau penguasanya lemah, kita mengeluh. Penguasanya tegas, kita ngeluh lagi. Terus mau yang kayak apa? Penguasa yang lemah marah. Ini percuma penguasa seperti ini. Tidak bisa menindak dengan tegas. Ganti saja, turunkan saja. Demonstrasi rame-rame minta diturunkan. Terus diganti dengan yang tegas. Main tangkap, bunuh, tangkap, gantung, tembak di tempat. Disiarkan berbagai macam channel TV seluruhnya. Ya. Nggak kayak sekarang disembunyikan, nggak. Di depan umum, biar kelihatan. Ya. Kira-kira ngeluh lagi nggak? Sama, akan ngeluh lagi. Wah, penguasanya terlalu kejam, kita enggak terima, kita harus turunkan dia. Turun, demonstrasi lagi. Terus mau yang kayak apa? Adakah manusia yang sempurna? Qul inna a'udzubikumullah. Kaum muslim yang saya hormati. Sabari kekurangannya, syukuri kelebihannya. Selama dia masih muslim, tidak halal darahnya, jangan diganggu dari kedudukannya. Qala, diriwayatkan dari Adi Ibn Had radhiyallahu ta'ala anhu, qala kunna ya Rasulullah la nas'aluka an ta'ati man ittaqa. Aku tidak bertanya kepadamu orang yang bertakwa atau penguasa yang bertakwa, walakin man fa'ala wa fa'al, tapi yang kami tanyakan yang berbuat begini dan begitu. Fadhakar syar, disebutkan kejelekan-kejelekan. Ternyata jawabannya sama. Ittaqullah wasma'u wa ati'u. Bertakwalah kepada Allah, tetaplah kalian mendengar dan taat pada yang ma'ruf, pada yang baik. Tetaplah dengar dan taat. Wa in umira 'alaikum 'abdun habasyi mujadda', walaupun yang memimpin kalian adalah bekas budak dari turunan Habasyah, hitam, mujadda', terpotong hidungnya, cacat. Fasma'u wa ati'u. Dengarlah dan taatlah. Selama mereka memimpin dengan kitabullah. Selama mereka memimpin dengan agama Allah. Qul inna a'udzubikumullah, sabar. Selama mereka masih salat, mereka masih berpuasa, mereka masih muslimin, mereka masih beriman pada Allah dan Rasulnya, sabar. Loh, tapi mereka tidak berhukum dengan kitabullah pada satu perkara. Iya. Pada dua perkara, tiga perkara. Tapi pada yang lainnya, pada prinsip-prinsip Islam, mereka tetap muslim. Qul inna a'udzubikumullah. Termasuk manhaj Ahlus Sunnah, prinsip kaum muslimin adalah memuliakan penguasa. Man akrama sultan Allah tabaraka wa ta'ala fi dunya akramahullahu yawmal qiyamah. Siapa yang memuliakan penguasa yang Allah jadikan di muka bumi, maka Allah akan muliakan dia yawmal qiyamah. Wa man ahana sultan Allah, dan siapa yang menghinakan penguasa Allah di muka bumi, ahanahu Allahu yawmal qiyamah, Allah akan hinakan dia pada hari kiamat. Hadis rawahu Imam Ahmad rahimahullah wa at-Tayalisi wa hasanahu al-Albani, dihasankan oleh Syekh al-Albani rahimahullah. Qanibni na'azakum Allah, disebutkan dengan kalimat man akrama sultanallah, disebutkan kepada Allah sultan yang Allah jadikan. Oh, itu adalah Allah yang menakdirkan, Allah yang menentukan ternyata dia jadi penguasa. Ya sudah, terima, muliakan dia sebagai penguasa. Qanibni na'azakum Allah, muslim yang sahur mati. Kaitannya bukan dengan pribadi dia saja, bukan. Sudah disinggung kemarin pada sesi-sesi yang pertama, bahwa ketika kita memuliakan penguasa, maka penguasa berwibawa. Kalau penguasa memiliki kewibawaan, maka dia bisa melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik. Kerjakan, mereka kerjakan. Jangan kerjakan, mereka berhenti. Karena ada kewibawaan. Tetapi kalau dijatuhkan kemuliaannya, dijatuhkan kewibawaannya, dan kemudian jatuh di mata rakyat, gak akan bisa bertugas dengan baik. Kerjakan, enggak ada yang mau taat. Berhenti, enggak ada yang mau berhenti. Apa jadinya? Majlis-majlis kita, majlis-majlis kaum muslimin sering, sadar atau tidak sadar, kerjaannya ngibahi penguasa. Iya kan? Wah, ini polisi enggak benar. Polisi begini, polisi begitu. Oh, ini penguasa lemah. Penguasa begitu, penguasa begini. Enggak sadar bahwa engkau sedang menyelisihi sunnah nabawiyah. Enggak sadar kalau engkau sedang menyelisihi perintah Rasulullah SAW. Man akrama sultanallah, akramahullah yawmal qiyamah. Wa man ahana sultanallah, ahanahullahu yawmal qiyamah. Siapa yang memuliakan penguasa Allah, Allah akan muliakan dia yawmal qiyamah. Dan siapa yang merendahkan penguasa Allah, maka Allah akan rendahkan dia yaumul qiyamah. Hati-hati, jangan anggap remeh masalah itu. Karena itu akan memupuk. Memupuk pemikiran sesat. Semakin subur. Kalau sudah jadi khawarij. Qanibnina azakumullah. Bagaimana kajiannya khawarij? Yaitu, memupuk dendam. Itu kajiannya khawarij. Kalau mereka bikin daurah, kajiannya album foto. Ini clipping koran. Lihat, Soeharto ketika di sana mengatakan begini-begini. Dan ini bukti kalau dia adalah begini dan kafir. Ini kedoliman dia di sana. Ini kedoliman dia di sini. Ini dari awal sampai akhir isinya adalah clipping koran dan album foto. Memupuk dendam sampai mereka sudah marahnya bukan main. Gimana, Ustaz? Kita perangi saja, Ustaz. Sabar. Kita punya strategi. Mulai kamu di sana, kamu jadi pengantin di sini. Jadi pengantin. Kasihan amat anak-anak muda dibodohin oleh mereka. Ditipu oleh mereka. Qanibina azakumullah. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan isma wa ati' fi usrika wa yusrik wa manshatika wa makrahik wa asratin alaik wa in akalu malak wa darabu dhahrak. Dengarlah dan taatlah pada penguasa dalam masa susahmu ataupun masa mudahmu, dalam semangatmu ataupun dalam keadaan kamu tidak suka, tetaplah taat. Wa asratin alaik, walaupun engkau diperlakukan secara curang, kamu dituntut, untuk memberikan haknya penguasa, tetapi mereka tidak memberikan hak rakyatnya. Itu asarah namanya. Wa in akalu malak wa darabu dhahrak, walaupun mereka memakan hartamu dan memukul punggungmu. Subhanallah. Kok sampai seperti itu? Naam. Dan itu ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibn Abi Asim dalam kitab As-Sunnah dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani, sahahahu Al-Albani wa akhrajahu Imam Ahmad fi Musnadih dan juga Ibn Hibban. Qadilna 'azakumullah. Rasulullah SAW menyatakan seperti ini, pasti ada hikmah. Yakinilah itu. Ini bukan berarti mengajarkan menjadi penjilat penguasa. Bukan mengajarkan untuk lemah. Bukan mengajarkan untuk kita tidak amar ma'ruf nahi munkar. Bukan mengajarkan kita untuk menjadi orang yang lugu untuk diapakan saja nurut. Bukan. Bukan itu. Mengajarkan untuk bisa berpikir global dan berpikir jauh. Berpikir global artinya tidak berpikir pribadi. Saya digusur, jengkel, marah, tapi berpikir penguasa menggusur saya karena apa? Karena untuk kepentingan masyarakat yang lebih luas. Sabar. Kamu dalam keadaan dirugikan, tetapi dalam keadaan mereka menghendaki sesuatu yang lebih baik untuk umat Islam seluruhnya. Ikhlaskan, kamu dapat pahala. Apalagi ternyata mereka tidak zalim, mereka memberikan penggantinya, mereka memberikan bayarannya, alhamdulillah. Demikian pula yang kebetulan rumahnya termakan dengan jalan atau ini atau itu, kasus-kasus yang seperti itu. Mereka-mereka yang sakit hati ini seringkali ditipu oleh khawarij. Kamu ya yang begini dan begitu. Tenang, saya akan lindungi. Nanti datang tempat saya, kumpulkan semua, diajarkan, mari kita demo rame-rame, kerahkan semua kerabatmu, teman-temanmu. Siapa yang bantu ini? Politikus yang ingin menunggangi BSH, ingin menunggangi barisan sakit hati. Wah, saya punya suara, pengen mendapatkan massa. Bagaimana caranya? Melihat mana yang merasa ditindas, datangin. Qanibidina azakumullah, kalau datangnya kepada Abu Dzar, gagal total mereka. Enggak akan berhasil. Abu Dzar radhiyallahu ta'ala anhu berbeda pendapat dengan Utsman bin Affan, kemudian dikatakan bahwa engkau enggak akan bisa tinggal di sini kalau pendapatmu seperti itu. Kalau gitu akan pindah ke Syam. Sampai di Syam, terjadi hal yang hampir sama dengan Muawiyah. Kalau engkau berpendapat seperti itu, engkau enggak akan bisa bermasyarakat. Kalau gitu akan pindah lagi. Sampai di tempat terpencil. Beliau dan budaknya. Radhiyallahu ta'ala anhu. Maka Khawarij mendengar kalau Abu Dzar diusir oleh Utsman dan diusir oleh Muawiyah. Didatangi. Kami mendengar engkau diusir oleh penguasa-penguasa Durjana. Ikutlah bersama kami. Iqid liwa'an. Kibarkan bendera, kami akan menjadi tentaranya. Diangkat untuk jadi pemimpin pemberontakan. Engkau pegang bendera kepemimpinan, kami yang akan menjadi pasukannya, kami yang akan menjadi tentaranya. Apa jawaban Abu Dzar? Mahlan mahlan ahlal Islam. Tenang, tenang wahai kaum muslimin. Awsani khalili, kekasihku berwasiat kepadaku. Diceritakan oleh Abu Dzar pesan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ketika Abu Dzar tidur di masjid, dibangunkan oleh Rasulullah SAW dengan kakinya dan ditanya, bagaimana kalau kau diusir dari sini? Ya Rasulullah, aku akan memilih Syam, tempat suci, tempat yang begini dan begitu. Bagaimana kalau kau juga diusir dari sana? Ya Rasulullah, apakah aku harus melawan? Jangan. Tetaplah sabar. Tetaplah sabar. Qanibidina azakumullah. Wasiat ini dipegang betul oleh Abu Dzar. Maka ketika Khawarij melihat, ah ini ada BSH, kita bisa angkat dia. Jadi pemimpin kita, pemimpinnya sahabat, memberontak, wah bakal banyak pengikutnya nanti. Ternyata tidak berhasil. Karena mereka tidak mengikuti hawa nafsu. Para sahabat tidak mengikuti hawa, mengikuti hujjah, mengikuti dalil. Bahwa Khalili, kekasihku Rasulullah SAW berpesan kepadaku untuk tasma' wa tuti'. Sabar. Wa in sayyaruka kaifa saruk. Wa in sayyaruk. Walaupun mereka mengusirmu, kemanapun kamu diusir. Masya Allah. Khamilin a'azakumullah. Kenapa? Kalau diusir beliau pribadi fitnah yang khosah sifatnya. Tetapi kalau melawan, ammat al-fitnah. Fitnah jadi merata. Semakin besar, semakin besar, semakin besar. Sama dengan sikapnya Imam Ahmad juga demikian. Mengikuti para sahabat. Beliau ditangkap, beliau disiksa. Tapi diajak melawan? Tidak. Darah kaum muslimin. Ma'amurukum. Ma'aradhalik. Aku tidak berpendapat demikian. Ma'aradhalik. Ma'amurukum. Aku tidak berpendapat yang demikian. Dima'ul muslimin. Dima'ul muslimin. Darah kaum muslimin. Darah kaum muslimin. Qanibidina azakumullah. Kaum muslimin yang saya hormati. Demikian pula sudah kita ketahui. Bahwa yang namanya Islam menjaga daruriyatil khams. Sangat menjaga. Lima perkara penting. Agama itu sendiri, darah, harta kaum muslimin, kehormatan, dan akal. Yang dijuluki dengan daruriyat al-khams. Kita lihat semua aturan-aturan syariat. Semuanya mengandung penjagaan terhadap lima perkara ini. Ini cukup menjadi hujjah. Bandingkan dengan mereka. Apakah mereka menjaga daruriyatul khams? Dijaga agama agar jangan sampai rusak. Diperingatkan dari bahaya-bahaya, penyimpangan, bahaya kesyirikan, bahaya kesesatan. Diajarkan untuk berdakwah, diajarkan untuk menasehati, diajarkan untuk sampai berjihad fisabilillah. Berjihad membela agama. Yang kedua, darah. Dibikin aturan-aturan dalam Islam yang lengkap. Hukum-hukum Islam yang lengkap agar terlindung darah kaum muslimin. Diajarkan sampai yang paling kecil membawa senjata, tombak, pisau, bawa dalam sarungnya. Pegang yang tajamnya. Jangan ganggu kaum muslimin. Ada hadisnya, ada riwayatnya. Masalah membawa diajarkan. Kenapa menjaga darah kaum muslimin? Jangan sampai mereka terluka sedikit pun. Maka sangat bertentangan dengan kelompok yang menyatakan aku suka yang berbau darah, atau kelompok yang menyatakan aku suka yang berdarah-darah. Ini keluar dari fitrah, keluar dari inti ajaran Islam. Dan sudah kita sampaikan bahwa Rasulullah SAW menyatakan inna dima'akum wa amwalakum haramun 'alaikum ka hurmati yaumikum hadza fi baladikum hadza fi syahrikum hadza. Atau kama qala sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan itu pun diriwayatkan tidak hanya darah, juga kehormatan. Di samping kehormatan juga harta. Inna dima'akum wa amwalakum wa a'ramakum haramun 'alaikum ka hurmati yaumikum hadza fi syahrikum hadza fi baladikum hadza. Sungguh darah kalian, harta kalian, dan kehormatan-kehormatan kalian suci seperti sucinya hari ini, di bulan ini, di negeri ini. Seperti sucinya hari Arafah, seperti sucinya bulan Dzulhijjah, dan seperti sucinya negeri Mekah. Artinya jaga darah kaum muslimin jangan sampai tertumpah. Jaga kehormatan kaum muslimin jangan sampai dijatuhkan. Jaga harta mereka, jangan sampai dirampas dengan zalim. Maka seluruh kaum muslimin, apakah mereka yang menjabat kekuasaan ataupun mereka sebagai rakyat, hendaklah memiliki misi-misi ini. Jaga dan saling menjaga darah kaum muslimin, demikian pula harta kaum muslimin dan kehormatan kaum muslimin. Qul inna a'udzukum Allah. Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, kita wajib menjaga kehormatan kaum muslimin, maka diharamkan kita untuk menjatuhkan kehormatan mereka, menggibahi mereka, mencerca mereka. Ini haram hukumnya. Dan lebih haram lagi hukumnya kalau yang digibahi adalah para penguasa dan para ulama. Akbar wa akbar. Ya ayyuhalladzina amanu istanibu katsiran minadh-dhann. Jauhilah prasangka-prasangka. Inna ba'da dhanni ithmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'da. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, janganlah kalian berprasangka-prasangka jelek, karena sebagian prasangka itu dosa. Wah, ini paling-paling mau cari uang. Orang sedang mengatur, bekerja untuk kalian. Kalian tuduh dengan tuduhan-tuduhan dhon, belum tentu benar dugaannya. Ah, itu anu biasa akhir bulan. Hati-hati. Inna ba'da dhanni ithmun. Wa la tajassasu, dan jangan cari-cari kesalahan. Jangan menyelidiki. Pasti ada ininya, pasti ada itunya. Kudus selidiki. Wa la yaghtab ba'dukum ba'da, dan jangan kalian ghibah menceritakan kejelekan saudaranya. Apakah kau ingin atau kau rela untuk makan daging bangkai saudaramu sendiri? Khamilin a'azakumullah. Tentunya karihtumu, tentunya kalian gak akan suka memakan bangkai saudaranya sendiri. Maka jangan ghibah. Berarti ghibah itu perbuatan dosa. Apa ghibah? Bukan masalah fitnah yang dusta, yang memang benar-benar terjadi, gak boleh diceritakan. Ketika dikatakan oleh seorang sahabat, ya Rasulullah, ara'aita in kana fi akhi ma aqul. Ya Rasulullah, bagaimana pendapatmu kalau memang saudaraku itu memang begitu? Dan aku enggak dusta, dia memang jelek. In kana fi akhi kama taqul faqad ightabta. Kalau memang ada pada saudaramu apa yang kau ucapkan, maka itulah ghibah. Engkau berbuat ghibah. Kalau ternyata enggak ada pada saudaramu apa yang kau katakan, faqad bahatta, berarti engkau telah berbuat buhtan. Lain namanya kalau ternyata tidak ada. Kalaupun memang benar ada, enggak boleh diceritakan. Jaga kehormatannya, jangan digibahi. Qul inna a'udzukumullah. Sesama muslim tidak boleh saling menggibahi, apalagi kalau itu adalah seorang dari kalangan ulama atau umara. Kalau para ulama, maka engkau memiliki dua dosa. Di samping dosa ghibah, engkau memiliki dosa lain, menjauhkan manusia dari ulamanya. Kalau umara, para penguasa, maka engkau memiliki dua dosa. Dosa ghibah dan dosa menjauhkan rakyat dari penguasanya, membuat mereka enggan untuk taat pada penguasanya, menjatuhkan kewibawaannya. Siapa yang tidak memuliakan ulamanya akan rusak agamanya, dan siapa yang tidak memuliakan penguasanya akan rusak dunianya. Kadibna azakullah, dua golongan yang berhak untuk kita muliakan. Jangan kita jatuhkan kehormatan mereka. Al-ulama wal-umara. Orang yang berilmu dan para penguasa. Qul inna a'udzu bikumullah. Adapun mereka-mereka tokoh-tokoh penyesat umat dari kalangan Khawarij dan dari kalangan Syiah Rafidhah, dari kelompok-kelompok sempalan yang meresahkan masyarakat, yang merusak agama, merusak negara, maka mereka harus diumumkan penyimpangannya. Bahwa mereka Khawarij, jangan ikuti. Mereka adalah Syiah Rafidhah, jangan kalian turuti. Mereka akan merusak agama. Ini kata para ulama bukan ghibah. Demikian dikatakan oleh Nawawi juga dalam Riyadhus Shalihin, menyebutkan tentang ghibah yang diperbolehkan. Adalah menyebutkan penyimpangan-penyimpangan kelompok sesat agar kaum muslimin selamat. Qul inna a'udzubikumullah. Tetapi kalau mereka para ulama manusia, mungkin kadang-kadang mereka tergelincir. Begitu kamu tahu, hati-hati. Jaga kehormatannya. Mungkin dia ada begini, mungkin dia ada begitu. Kamu bikin prasangka baik, 1000 prasangka baik. Mungkin dia lupa, mungkin dia begini. Jangan kemudian, saya lihat ternyata ustadznya begini, begini, begini. Jangan. Hati-hati. Hati-hati. Jangan sampai kamu mengira bahwa kamu menjatuhkan seorang manusia, ternyata kamu justru lebih dari itu. Menjatuhkan yang dibawanya dari agama. Orang-orang tidak mau lagi menerima ajaran sunnah. Tidak mau lagi menerima ajaran salaf. Kenapa? Karena orangnya sudah diceritakan berbagai macam aib-aibnya yang ternyata bisa jadi benar, bisa jadi tidak. Ini astagfirullahaladzim. Kamu berbuat sesuatu yang azim. Tahsabunahu hayyinan. Wa huwa indallahi azim. Kamu kira itu ringan. Tetapi dia di sisi Allah azim. Sangat besar. Demikian pula ketika menyatakan tentang penguasa begini, penguasa begitu, dengan ghibah. Tasabuhunahu hayyina. Kamu kira itu ringan? Padahal terjadi berbagai macam demonstrasi besar-besaran, terjadi pembakaran rumah-rumah, terjadi pembunuhan, pertumpahan darah, terjadi berbagai macam kekacauan-kekacauan, kerugian-kerugian harta dan nyawa. Semua itu ternyata karena sebab kamu kemarin berbicara. Loh, masa saya? Kamu andil dalam terjadinya semua kejelekan tadi. Ada seorang alim dari kalangan ulama tiba-tiba berkata, aku gak akan lagi, gak akan mengulangi dan gak akan lagi ikut-ikutan untuk menumpahkan darah penguasa setelah Utsman. Kaget semua murid-muridnya. Padahal setahu kami dia gak pernah ikut. Gak ikut sama sekali. Tapi dia mengatakan dengan taubat, sungguh demi Allah, aku gak akan lagi ikut-ikutan menumpahkan darah penguasa setelah Utsman. Ditanya, awala syarakta? Apakah engkau ikut menumpahkan darah Utsman? Aku pernah berbicara tentang satu kesalahan Utsman. Dan aku khawatir karena satu ucapanku itu ikut andil tertumpahnya darah Utsman. Lihat ikhwan fillah na'azakumullah. Orang yang saleh segera sadar, ini jangan-jangan saya ikut andil karena saya pernah menyebutkan salah satu kesalahan Utsman. Ikhwan fillah na'azakumullah. Mungkin bahasanya sangat sederhana atau sangat sopan, kalau menurut saya Utsman harusnya begini, jangan begitu, cukup. Tapi ternyata dia khawatir, jangan-jangan karena ucapan saya terjadi yang seperti itu. Hati-hati, apalagi kalau kalian sebagai duat da'i ilallah, jangan lancang berbicara, jangan seenaknya berbicara, dihitung ucapanmu. Kata ustaz begitu, mau penguasa ini begini, penguasa ini begitu. Hati-hati. Makanya qul inna a'udzubikumullah, darah, harta dan kehormatan harus dijaga. Jangan kita mengambil harta seorang muslim kecuali dengan keridhoannya. Antaradin minhuma, dengan keridhoannya. Jual, beli. Saya jual barang saya. Saya terima uangnya. Ridho, ridho. Alhamdulillah. Jangan main rampas. 20%. Kalau tidak mau, kamu berarti menentang penguasa. Menentang penguasa berarti kamu harus diperangi. Kamu rampas dari bayat, kamu mati jahiliyah. Ini merampas dengan zalim. Maka Nabi menyatakan harta kalian juga suci, jangan dirampas dengan zalim. Jangan tipu menipu. Jangan curang. Jangan saling merampas. Dan juga termasuk yang dijaga dalam agama adalah akal. Diharamkan khamr, diharamkan narkoba, diharamkan berbagai macam yang membuat hilang akal atau rusak akal. Diharamkan, kenapa? Dijaga akal. Demikian pula diajak oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an untuk berpikir tentang ciptaan-ciptaannya. Jangan berpikir tentang zat. Apa yang dikhabarkan dalam Quran dari sifat-sifat Allah, terimalah. Katakanlah amanna bihi. Kami beriman dengannya, semuanya dari Allah. Jangan bertanya kayak apa dan seperti apa. Akan rusak akalmu. Ini khun ibn na'azakumullah. Prinsip-prinsip yang menunjukkan bahwa agama ini menjaga akal manusia. Diajarkan untuk berpikir yang memang akal mampu berpikir. Dan dilarang jangan berpikir pada perkara yang memang kamu gak akan mampu memikirkannya. Yaitu tentang takyif, tentang kayak apa zat Allah, seperti apa. Jangan. Kamu akan stres, akan gila. Jangan. Sifat-sifat yang ada dalam Quran dan Sunnah kita imani, kita katakan aman nabihi kulun min inda rabbina. Yang pasti Allah tidak sama dengan makhluk. Yang pasti Allah maha sempurna. Yang pasti semua sifat-sifatnya sesuai dengan keagungannya. Adapun kaya apanya, kita tidak tahu. Katakan, saya tidak tahu. Ini khun ibn a'azakum lakum muslim yang sarumati. Kalau kita lihat mereka kaum sempalan tadi, sungguh mereka tidak menjaga semuanya. Apakah mereka na'udzubillah menanamnya? Pohon ganja ditanam. Untuk apa? Dana perjuangan. Dana perjuangan dari menjual barang haram untuk merusak akal-akal kaum muslimin. Ini jelas pertentangan. Dan kaum Syiah Rafidah, dari kaum Hawazah, Huthiyun yang ada di Yaman, semua berperang dalam keadaan dengan obat-obat terlarang. Anak-anak muda, anak kecil bahkan, masih belasan tahun ikut berperang. Kenapa kok mereka berani? Dikasih obat. Dikasih hubu. Dan itu pengakuan mereka sendiri. Apa itu jihad? Dengan merusak akal-akal mereka. La wallah. Tidak demi Allah. Mereka tidak menjaga akal-akal kaum muslimin. Mereka tidak menjaga akal manusia. Mereka tidak menjaga harta manusia. Mereka tidak menjaga darah manusia. Apalagi menjaga agama. Tapi bagaimana mau dikatakan kalau mereka itu adalah memperjuangkan Islam? Nonsen. Yang berikutnya. Yang terakhir berarti. Wadin yusrun. Agama Allah ini mudah. Inna hadha ad-din yusr. Walan yushad ad-din illa ghalabah. Sesungguhnya agama ini mudah, kata Nabi. Dan enggak akan ada orang yang mempersulitnya kecuali pasti akan kalah. Enggak akan bisa konsekuen. Taha. Ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Kata Allah, Taha. Ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Allah tidak menurunkan kepada engkau Quran ini litashqa, untuk membuat sengsara. Tidak. Allah turunkan Al-Quran ini untuk agar kalian mendapatkan keselamatan dunia, keselamatan akhirat. Ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Bukannya diturunkan Al-Quran untuk memberatkan kalian, untuk menyengsarakan kalian, untuk menyiksa kalian. Tidak sama sekali. Inna hadha din yusr. Maka Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan yassiru wa la tu'assiru. Bashiru wa la tunaffiru. mudah-mudahkanlah. Jangan membuat sulit. Berilah kabar gembira. Jangan membuat orang lari. Ini khutbah na'azakumullah kumuslim yang sarhamati. Prinsip Islam. Menjelaskan bahwa agama Allah ini mudah. Ya Rasulullah, apa yang diwajibkan atasmu? Salat 5 waktu. Cuma itu, cuma itu. Kecuali kalau engkau mau, sukarela. Apa yang diwajibkan atasku dari puasa? Puasa Ramadan saja. Cuma itu, cuma itu. Enggak ada lagi? Enggak ada. Kecuali kalau engkau mau sukarela. Fadhilna na'azakumullah. Zakat diwajibkan bagi mereka-mereka yang sudah hartanya berlebih mencapai nisab. Sudah lewat 12 bulan masih tetap di atas nisab. Adapun yang kurang dari itu tidak diharuskan. Enggak diharuskan pada zakat. Mudah alhamdulillah. Tapi dengan aturan-aturan mereka menjadi sulit, menjadi berat. Jadi sulit, jadi berat. Dipaksa harus bayar 20% zakatnya. Dipaksa harus sholat 100 rakaat semalam. Itu Syiah. Sampai kata orang yang sudah taubat menyatakan, saya waktu itu sampai gak bisa ngitungnya Ustaz. Saya ngitungnya pakai kertas, saya gunting-gunting 100 lembar. Setiap satu rakaat pindah ke kanan, sholat pindah ke kanan. Kasihan. Agama apa mengajarkan sampai seperti itu? Mereka membuat aturan-aturan yang aneh-aneh. Daging kelinci haram. Telur kalau enggak monyong gitu haram. Sahih. Saya dapat rekamannya, kata dia. Telur itu selalu yang ini besar, yang ininya kecil, kata dia. Kalau sama-sama besar atau sama-sama kecil, maka itu haram, enggak boleh dimakan. Ini dari mana aturan-aturan seperti itu? Penguasa, imam harus dari ahli bait, harus begini, harus begini, harus begini. Sulit didapat. Dan harus Muhammad Ibn Hasan Al-Askari yang sudah meninggal. Kata para ulama, hadza hadyan, ini igawan mereka kaum Syiah bahwa Muhammad Ibn Hasan Al-Askari akan kembali, akan jadi Imam Mahdi. Itu igawan mereka. Dia sudah mati dan warisannya sudah diterima oleh pamannya Ja'far. Selesai. Mau apa lagi? Kok masih ditunggu-tunggu terus sampai sekarang? Mimpi kali ya. Nam igawan. Igawan. Ucapan orang mimpi. Kaum muslimin yang saya hormati, dan masih banyak lagi agama-agama mereka yang sangat berat. Sampai diajarkan bunuh diri. Kalau kamu mau masuk jannah, kalau kamu mau jadi pengantin di surga, maka kamu harus bunuh diri begini, begini, begini. Walaupun dalam jihad yang syar'i tidak diajarkan bunuh diri. Apalagi untuk jihad yang tidak syar'i. Untuk pemberontakan, untuk teror, untuk perkara-perkara yang sama sekali tidak diajarkan dalam Islam. Ini juga sama. Memberatkan. Dada. Dalam Islam tidak diajarkan bunuh diri. Wala tulqu bi'aydikum ila tahluka. Jangan lemparkan diri kalian pada kehancuran. Disuruh untuk berjihad sampai mati. Bukan disuruh bunuh diri. Kalau bisa berjuang, berjuang dan selamat, alhamdulillah wa bihi wa ni'mah. Bisa berjuang lagi setelah itu. Itu kalau jihad yang syar'i. Dan masih banyak lagi perkara-perkara yang seperti itu. Aturan-aturan yang membuat mereka berat. Iyyakum wal ghulu fa innama